Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran sirah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan keterangan dari penulis terkait dengan biografi singkat ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Sahih? Hah? Agada? Masuk pada penjelasan tentang paman beliau, Abu Talib. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah, Abu Talib ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua santri wajib punya kitab. Ya. Yang belum punya kitab, segera. Kalau tidak bisa beli utuh, setidaknya di fotokopi pembahasan-pembahasan yang akan dibahas. Jadi ketika dares, tidak bingung. Karena ini memang daresnya satu sisi diimtihankan, satu sisi yang lain kita tidak banyak ngasih catatan. Jadi kalau antum tidak punya kitab, bingung nanti pas murojaah. Baik. Qala rahimahullah, wa amma Abu Talib fahuwa alladhi tawalla tarbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ba'di jaddihi kama taqaddam. Adapun Abu Talib, maka dialah yang mengambil alih hak asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal kakek beliau, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Kakeknya Rasul bernama Abdul Muttalib. Sepeninggal Abdul Muttalib, Rasul diasuh oleh paman beliau, saudaranya Abdullah, yaitu Abu Talib. Waraqa alaihi riqqatan syadidatan. Abu Talib sangat menyayangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuqaddimuhu ala auladihi. Abu Talib mengutamakan Rasulullah SAW di atas semua anak-anaknya. Dan Abu Talib ini anaknya banyak. Rasul adalah keponakan yang paling dia cintai, melebihi anak-anaknya sendiri. Qala al-Waqidi, al-Imam al-Waqidi rahimahullah, beliau berkata, qama Abu Talib min sanati thaman min maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sanatil ashirah minan nubuwah 43 yahutuhu wa yaqumu bi amrihi wa yadubbu anhu wa yaltufu bih. Al-Waqidi menceritakan Abu Talib, dia sudah mengambil alih hak asuh Rasul. Dia mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak tahun ke-8 dari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai tahun yang ke-10 dari kenabian. Total 43 tahun. Yakni ketika itu usianya Rasul 43 tahun. Yahutuhu, Abu Thalib mengurus Rasul. Yahutuhu itu apa namanya? Dijaga. Wa yaqumu bi amrih, mengurusi segala kebutuhannya. Wa yadubbu anhu, membelanya. Wa yaltufu bih, dan bersikap ramah santun terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup lama. Beda dengan Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib hanya beberapa tahun saja. Sementara Abu Thalib ini sangat lama, sejak kecil sampai Rasul diutus menjadi nabi dan rasul. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah pernah mengatakan, kana yuqirru bi nubuwwatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ini dia mengakui akan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia mengakui tapi tidak mau mengimani. Semata-mata pengakuan tanpa keimanan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Oleh karena itulah Abu Thalib mata 'alal kufri, mati di atas kekufuran. Walahu fi dzalika asy'arun minha. Abu Thalib memiliki beberapa bait syair terkait dengan hal itu. Yakni Abu Thalib pernah mengucapkan beberapa bait syair yang menunjukkan bahwasanya Abu Thalib mengakui kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia tidak mau beriman dengan beliau. Di antaranya Abu Thalib pernah berkata, ala ablighu anni ala dhati bainina lu'ayyan wa khussa min lu'ayyin bani Ka'bi. Ketahuilah, sampaikan tentangku terkait hubungan kami kepada Bani Lu'ay, dan yang dikhususkan dari Bani Lu'ay yaitu Bani Ka'ab. Bi anna wajadna fil kitab Muhammada nabiyan ka Musa khutta fi awwalil kutubi. Kami mendapati dalam kitab suci penyebutan Muhammad sebagai seorang nabi, seperti halnya Nabi Musa yang telah digariskan sebagai nabi di awal kitab-kitab suci terdahulu. Wa anna alaihi fil ibadi mahabbatan wa la khaira mimman khassahu Allahu bil hubbi. Dan Muhammad itu memiliki pengaruh, dicintai oleh hamba-hamba Allah. Kebaikan apalagi yang lebih besar daripada kecintaan yang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidnya, dia mengatakan, bi anna wajadna fil kitabi Muhammadan nabiyya ka Musa. Dikiaskan dengan Nabi Musa. Wa minha, di antara ucapan Abu Thalib juga, ta'allam khiyaran nasi anna Muhammada wazirun li Musa wal Masih ibn Maryam. Ketahuilah, manusia pilihan yaitu Muhammad adalah wazir. Wazir itu menteri. Wazir li Musa yakni pemimpin seperti Nabi Musa dan seperti Al Masih ibn Maryam, yakni Nabi Isa. Fala taj'alu lillahi nidda wa aslimu fa inna tariqal haqqi laysa bimudzlim. Janganlah kalian jadikan tandingan untuk Allah dan masuklah ke dalam Islam, karena jalan kebenaran tidaklah samar. Ini beberapa pengakuan Abu Thalib tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, walakinnahu aba ayyadina bidzalika khasyatal 'ar. Tetapi Abu Thalib tidak mau beriman kepada Rasul tidak mau menjadikan risalah beliau sebagai agama. Khasyatal 'ar, karena takut diejek, takut dicela, takut dihina oleh kaumnya. Walamma hadaratul wafat dakhala 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ketika Abu Talib hendak meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjenguk, dan di sisi Abu Talib sudah ada dua orang dari pembesar Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat ini akan aku jadikan hujjah membelamu di hadapan Allah nanti. Dan Abu Talib ini adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan pengecualian, tetap dibuka pintu taubat meskipun dalam kondisi sekarat. Rasul ketika mendatangi Abu Talib itu sudah kondisinya gergerah, yakni sudah sekarat. Nyawa itu sudah mau ke kerongkongannya dia. Secara hukum tidak ada taubat yang dibuka. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum gergerah, yakni selama nyawa belum sampai kerongkongan, kecuali Abu Talib. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah dan pensyarah hadis bahwasanya ketika itu Abu Talib itu sudah sakarat, sudah sekarat, dan itu pengecualian untuk Abu Talib. Rasul tetap berusaha, siapa tahu di ujung kehidupan Abu Talib mau menerima dan mengucapkan la ilaha illallah. Faqala, dua orang pembesar Quraisy tadi berkata kepada Abu Talib, Atarghab an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu sudah membenci agama Abdul Muttalib? Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yuraddiduha alaihi. Rasul tidak menyerah. Beliau terus mengulangi kalimat ini agar Abu Talib menerimanya. Wahuma yuraddidani alaihi. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah gak mau kalah, juga terus menekan Abu Talib. Rasul enggak ngopen sudah, cuek sudah. Mau Abu Jahal ngomong apa terserah. Karena keinginannya Rasul cuma Abu Talib. Terus diminta, wahai paman, tolong satu kalimat saja. Enggak banyak-banyak, satu kalimat saja. Akan aku jadikan hujjah untuk membelamu nanti di sisi Allah. Satu ini saja, saya enggak pengen yang lain. Abu Jahal dan temannya gak mau kalah. Oh ya Abu Talib, terus benci tak kamu sama agama nenek moyang. Terus ditekan. Jadi bingung Abu Talibnya ini. Hatta kana akhir kalimatin qalaha huwa ala millati Abdul Muttalib. Hingga akhir dari ucapan Abu Talib adalah tetap di atas agama Abdul Muttalib. Kemudian dia mati. Faya subhanallah. Faedah dan pelajaran yang sangat berharga. Al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Rasul itu mampu untuk merubah umatnya, niscaya Abu Talib akan masuk ke dalam Islam sejak awal dia mengakui kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang betul-betul sempit, Abu Talib pun mengakui dan dia mengalami rasa sempit itu, hendak meninggal. Tapi Allah sudah menutup hati Abu Thalib, tidak akan menerima Islam. Padahal di masa hidupnya, perjuangan Abu Thalib tidak dilakukan lagi. Dia seorang kepala suku, mewarisi tahta Abdul Muttalib, disegani oleh orang-orang Quraisy, tokoh di tengah masyarakatnya. Tapi dia rela untuk mengorbankan reputasinya, mengorbankan dirinya, harus berhadapan bentrok dengan kaumnya demi membela keponakannya. Tetapi Allah tetap tidak membukakan pintu hidayah untuk Abu Thalib. Sehingga ketika dia mati, mata alal kufri. Hilang sudah perjuangan dia semasa hidupnya membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hilang sudah jerih payah dia ikut menanggung gangguan dari orang-orang Quraisy yang mereka gencarkan terhadap Rasul dan para sahabat. Abu Thalib juga ikut menanggungnya. Bahkan Abu Thalib juga ikut bersama Rasul ketika terjadi pemboikotan selama 3 tahun lamanya. Beliau diasingkan di lembah. Anak kecil wanita setiap malam nangis karena kelaparan. Rasul tidak gentar, terus berdakwah. Abu Thalib ada di situ. Tidak kemudian duduk di rumah bersama dengan kaumnya. Tidak. Nunggu Rasul. Bela beliau. Terus melihat keadaan Rasul. Hilang semua jerih payahnya. Hidayah itu sangat mahal. Mau diganti dengan apapun itu tidak bisa. Hanya Allah yang berwenang untuk memberikan hidayah tersebut. Falhamdulillah ala ni'matil iman, wa ala ni'matil islam, wa ala ni'matil ilm. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat keimanan, nikmat Islam, dan nikmat ilmu. Apalagi di masa muda kita, Allah masih memilih kita untuk di atas kebenaran. Hada nikmatun ala nikmah. Bahkan para ulama kita menyebutnya sebagai a'zamul karamat fi hadhil azminah. Sebagai karamah terbesar di masa sekarang ini. Ketika fitnah itu idmahallat wan tasharat wa khattafah alal qulub. Ketika fitnah itu menyebar, menyambar terhadap hati hamba. Alhamdulillah kita masih bisa duduk di masjid, buka Al-Quran, buka hadis, buka catatan, dengarkan ilmu, nyatat ilmu, murojaah ilmu. Walhamdulillah nikmatun ala nikmah. Kalau kita keluar saja dari pondok melihat alam luar, dunia luar, kita akan mendapati bagaimanakah umat manusia jauh dari hidayah. Muslim tapi kayak enggak muslim. Ngakunya muslim, ngakunya mengikuti Rasul, tapi jauh dari ajaran beliau. Na'udzubillah. Nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Dan juga pelajaran penting dari kisahnya Abu Thalib ini menunjukkan kepada kita ta'thir jalisis su. Pengaruh yang sangat kuat dari teman yang jelek. Abu Thalib bingung pada keadaan seperti ini. Kenapa? Karena digembosi oleh teman-temannya. Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Menekan Abu Thalib. Terus ditekan. Rasul minta Abu Thalib ngomong 1 kalimat aja. Tak banyak-banyak. Kalau kita mungkin, la ilaha illallah walhamdulillah menjadi zikir kita setiap pagi dan sore. Habis sholli ketika sholli. Itu zikir kita setiap hari. Tapi lihat Abu Thalib. Ini wong Arab ini, ya, orang Arab asli yang bahasanya hujjah. Tapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 1 kalimat tok yang akan merubah nasibnya nanti di yaumul qiyamah. Tidak bisa dia ngomong. Kenapa? Satu sisi hidayah biyadillah. Tapi hidayah lahu asbab. Punya sebab juga. Di antaranya apa? Teman-teman dia ini yang gembosi Abu Thalib. Jali susu. Teman yang jelek. Gembosi Abu Thalib menghalangi kebaikan dari dirinya. Sehingga dia pun akhirnya lebih memilih kejelekan. Faqad khaba wa khasira. Dia pun merugi dan sangat merugi. Yang dia rasakan penyesalan yang tiada arti. yang dia rasakan adalah azab yang tiada henti di neraka. Meskipun dapat keringanan, dan ini juga orang khusus, satu-satunya manusia dari kalangan orang-orang kafir, kafir jelas ini kafirnya, tapi dapat keringanan. Apa keringanannya? Fidhahdahin minan nar. Azabnya itu di tepi neraka, bukan nyemplung sampai ke dalam gitu, enggak, di tepinya, pantai gitu, berjemur di pinggir pantai. Nek berjemur di pinggir pantai, enak rek, kulite sok bagus ya, bisa main-main, enak. Iki berjemur di pinggirnya neraka ya gosong kabeh. Krikil neraka, taruh bawah kakinya, umep otaknya. Abu Thalib sudah menyangka ini azab paling parah, padahal itu sekelumit dari neraka jahannam wal iyadzu billah. Sudah tidak bisa kembali lagi dia. Semuanya sudah terlambat. Kenapa? Di antara sebabnya, jali susu teman yang jelek. Waqad syahadna, dan sudah kita saksikan berapa banyak bahaya, korban-korban berjatuhan keluar dari jalan yang lurus, terpelanting dari kebenaran. Kenapa? Jali susu teman yang jelek. Ya. Antum di ma'had, jangan antum bayangkan antum sedang di surga. Kalau di surga, kebaikan semua di sana. Enggak ada setan masuk surga. Ya. Semuanya baik. Selama kamu masih di dunia, hatta antum tinggal di ma'had. Ma'had ahli sunnah. Mondok di situ bertahun-tahun. Ingat, hati-hati. Selektiflah engkau dalam mencari teman. Orang yang datang ke ma'had manapun, niat mereka berbeda-beda. Tidak pada satu niat. Ada yang memang niatnya belajar. Ada yang memang niatnya kepaksa orang tua. Ada yang memang niatnya sekedar formalitas saja. Ada yang niatnya hanya pengen cari pengalaman. Ada yang niatnya memang sekedar memenuhi absen. Ada yang niatnya memang cari angin. Macam-macam. Ya, enggak pada satu niat. Dan itu sangat terlihat dari bagaimana keseharian dia. Bagaimana semangat dia. Bagaimana kesungguhan dia. Bagaimana keseriusan dia dalam menggeluti ilmu yang sedang dia pelajari. Sangat-sangat ketahuan dan nampak. Urusan hati memang urusan Allah. Kita tidak dipinta untuk menilai hati seseorang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sering menampakkan apa dalam isi hati seseorang pada tindak tanduk keseharian dia. Tidak jarang kita lihat nyantri, lama, tahunan, bahkan dikenal sebagai anak yang cerdas. Anak yang pinter. Kalau imtihan, mumtaz. Gak pernah gak mumtaz. Ranking, Masya Allah, di atas satu mungkin kalau ada. Ya. Tapi ucapannya kayak orang pasar. Mulutnya kayak bakul-bakul yang ada di pasar. Kayak preman yang ada di pelabuhan. Gak jauh beda, bakal lebih teman. Suka ngumpat lah, maki-maki, kebun binatang keluar semua dari mulutnya. Ya. Ada seperti itu. Ada yang tidak tanduknya, tata keramanya, gak ada sama sekali. Ilmu banyak, hafalan, hafid, hadis, semua diuntal sama dia. Tapi tidak tanduknya, jauh dari kata talibul ilm. Penampilannya kayak geng motor. Ya. Lebih mending dia megang motor, ngetril di jalan daripada megang Quran dan hadis. Ya. Kenapa? Penampilannya gak mendukung, gak cocok. Rambutnya lah, gaya dia pakaian lah, gaya dia berperampilan lah. Kayak Masya Allah, ada yang seperti itu. Itu sudah menunjukkan apa yang ada dalam isi hatinya. Ya. Oh, kamu kan gak tahu isi hati saya. Memang saya gak tahu, Mas. Tapi dari penampilan itu jelas. Kita diminta untuk menghukumi apa? Zahirnya. Orang pencuri aja loh, dipotong tangannya. Meskipun niatnya itu untuk memenuhi kebutuhan. Urusan hatimu, urusanmu sama Allah. Urusan kebutuhanmu, urusanmu sama Allah. Urusan mencurimu, sama dengan penguasa. Potong tangan, tetap potong tangan. Penampilanmu seperti itu, orang akan melihatnya. Akhlaknya tidak ada. Tata keramanya tidak ada. Adabnya kosong. Meskipun ilmunya banyak. Khalajiru khairun minhu, kata para ulama. Ini agak kasar ini. Katanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada seseorang yang disampaikan keadaannya kepada beliau. Yang katanya orangnya cerdas, pintar, wa ila akhir. Al-Khatib sampai bersumpah. Dan meminta kepada Allah, jangan sampai mati, sampai ketemu orang ini. Ternyata diketemukan sama orang ini. Ya. Komentarnya singkat. Kharajiru khairun minhu. Tahu kharajir? Kharajir itu kotoran. Kotoran onta. Ya. Kotoran onta lebih baik daripada orang ini. Kemudian beliau mengatakan, "Lau anna rajulan jama'a ilmal awwalina wal akhirin," seandainya ada seseorang yang mengumpulkan ilmu orang dulu dan orang sekarang sampai masa depan nantinya, tapi tidak punya adab, kharajiru khairun min, maka telai onta lebih baik daripada dia. Cuf, bayangkan. Waqad syahadna. Di antara efeknya kenapa? Jali susu, teman-teman, jelek. Tidak senang dia berteman dengan orang-orang yang khusyuk. Tidak senang dia berteman dengan orang-orang yang muadab, yang beradab. Tidak senang dia, risih dia. Gak asyik katanya, ya. Gak cool, gak keren, ya. Gak modus, ya. Gak model ini, gak enak. Mosok kerjaannya Quran terus, stres ngapal no Quran, sing ngongkon kui ngapal no Quran bendino iki sapa? Stres ini muamrojaat terus imtihan terus iki pelajaran terus subuh sampai imtihan tapi waduh. Bodrek diminum sama dia. Ya, yang penting jangan minum sprit habis itu. Ya. Stres, ya sedikitlah kita apa namanya, senang-senang kan tidak masalah. Ya. Kayak gitu, dikit-dikit kan tidak masalah. Biar kita tidak ketinggalan zaman. Tenang, tidak akan ketinggalan zaman itu. Ya. Jangan khawatir. Ada yang seperti itu. Di antaranya apa? Jali susu. Lebih senang sama teman-teman dia. Tidak bisa, apa kalau bahasa orang sekarang move on. Ya. Tidak bisa meninggalkan teman-teman lama yang ada di rumah. Nek pulang liburan, gaulnya bukan sama teman-teman pondoknya. Gaulnya sudah ngilang. Jubahnya digantung, bukunya ditaruh di lemari, langsung rambutnya berubah seperti Dragon Ball. Ya. Jeprak abis, gak karu-karuan. Ya. Kayak sengket dan sawah. Kemudian bajunya pun wis ngilang. Celananya mepet sama patah kaki. Bahkan mungkin sedikit tenggelam. Ya. Kayak apa namanya matahari yang hendak terbit atau hendak tenggelam, ya nyepret begitu keluar dia sudah ketemu sama teman-temannya. Yole, kok kamu gayanya kayak gini? So nggak apa-apa lah modis titik, nggak masalah, ben nggak malu saya teman-teman saya. La haula wala quwata illa billah. Waqad syahadna, sudah kita saksikan itu, ya sudah kita saksikan. Dan ujung-ujungnya orang seperti ini, kalau dia gagal, bahwa asyaddu jurman minal awal. Kalau dia gagal dalam belajarnya, keadaan dia akan jauh lebih bobrok daripada orang awal. Syekh Rabi, hafizahullah, beliau sendiri pernah mengatakan bahwasanya seorang talibul ilmi yang gagal dalam perjuangannya, hada asyad. Keadaannya lebih parah daripada orang jahil. Kenapa? Pelampiasan. Ya, pelampiasan. Orang yang pelampiasan, kayak orang gila sudah. Gak biasa ditahan, gak boleh megang HP, tiba-tiba di rumah, buyar pegang HP, wah 24 jam non-stop. Sampai HP-nya pun bosan lihat mukanya dia mungkin. Ya. HP, terus medsos, susah matanya bengkak. Ya. Suruh orang tuanya, "Le, beli cabai nanti, Pak, iso online." Lah, wala wala. Nah, itu belikan air habis, wes telepon aja, Pak, kurirnya, Pak, ya. Lebih sibuk sama HP-nya daripada hal-hal yang bermanfaat. Syahat. Nah, sudah kita saksikan. Ya, sudah kita saksikan seperti itu. Kalau dia gagal, hancur urusannya. Lebih parah, gak karu-karuan. Ya. Tidak akan segan dia untuk apa namanya melanggar keharaman Allah. Tidak akan segan. Betul-betul hilang rasa malunya. Dan kalau dia berhasil dalam tanda kutip diangkat menjadi rujukan umat, saya kunu balaan ala hadhil ummah, maka dia akan menjadi penalu untuk umat ini. Ya, lihat saja. Baik. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghilangkan penyakit dari hatinya. Kebiasaan-kebiasaan jelek tidak dirubah sama dia. Kalau dia sampai berhasil, hada balak dia akan jadi racun, virus mematikan terhadap umat. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Hadithun sahih, sahahahu Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la a'lamanna min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat amsal jibali tihamah bayda thumma yaj'aluhu Allah haba'an mansura. Akan saya beritahu kalian, sekelompok dari umatku nanti di hari kiamat mereka akan datang membawa kebaikan yang sangat banyak kayak gunung Tihamah, gede-gede, putih-putih. Tapi Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Thauban berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, sifhum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Apa yang mereka lakukan? Kok bisa kayak gitu? Jangan sampai kita terjatuh seperti tindakan mereka dalam keadaan kita tidak tahu. Rasulullah mengatakan, ama innahum ikhwanukum wa min jaldatikum ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Mereka itu ya dari kalian sendiri. Dari bangsa kalian sendiri. Mereka juga menghidupkan malam. Sama seperti kalian menghidupkan malam-malam kalian. Walakinnahum tapi idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka kalau sudah punya kesempatan untuk berbuat dosa, tidak akan segan untuk melakukannya. Gitu. Balasannya apa? Haba'an mansura. Kebaikannya hilang. Beliau perumpamakan seperti Jibal Tihamah ya ikhwah. Jibal Tihamah itu gunung Tihamah itu gunung-gunung gede, besar. Bukan perbukitan, tapi pegunungan. Gede-gede. Amalannya banyak. Ma'ruf bil khair indan nas. Tapi apa? Hilang semuanya, hancur. Kenapa? Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau sudah ada kesempatan untuk berbuat jahat, berbuat yang haram, tak segan dia melakukannya. Ilmunya minggir dulu ya, taruh di lemari dulu, taruh pondok. Intahakuha, dia akan menerjang semuanya. Yang seperti ini yang dikhawatirkan hancur binasa amalannya. Kalau dia gagal, dia akan menjadi orang yang jahat, menjadi sampah masyarakat, bahkan lebih jahat daripada orang-orang jahil. Dua kaum atau satu kaum yang diabadikan di dalam Al-Quran, terus dibaca oleh kaum muslimin, didoakan laknat dan murka oleh seluruh kaum muslimin. Siapa itu? Bangsa Yahud. Bangsa Yahudi, kenapa? Karena mereka orang berilmu, tapi enggak diamalkan ilmunya. Syuf, diabadikan dalam Al-Quran. Dibaca sama kita. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai kita sama dengan orang yang dimurkai, dilaknat. Min ashabil qiradati wal khanazir. Teman-temannya babi dan kera. Diabadikan sama Allah. Kenapa? Punya ilmu, tapi enggak diamalkan. Hati-hati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kalam nafis. Beliau pernah mengatakan, al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun qabla ubadul watan. Orang yang punya ilmu tapi enggak diamalkan akan disiksa sebelum penyembah berhala. Camkan baik-baik. Dan kalau dia berhasil dalam belajarnya, dijadikan ustaz, dijadikan rujukan, sayakunu bala' ala hadihil ummah illam tabu wa aslahu. Dia akan menjadi penalur dan racun yang akan meracuni umat dengan tindakan dia kalau dia tidak segera untuk merubah dirinya dan memperbaiki keadaannya. Camkan baik-baik. Nah, antum a'lam bi anfusikum. Antum lebih tahu tentang diri kalian. Ya. Kita semua punya dosa, kita semua punya aib, kita semua punya kesalahan. tidak bisa dipungkiri, kita semua manusia. Tapi ingat, ketika engkau terjatuh dalam kesalahan, ketika ada dosa yang engkau lakukan, simpan baik-baik, jaga baik-baik, bawa dosa itu dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh lagi, tobat lagi. Dan tobatnya betul-betul serius. Seandainya jatuh lagi, jangan sungkan untuk tobat lagi. Siapa tahu Allah akan merubah diri kita di kemudian hari. Barakallahu fiik. Tapi kalau kita menyimpan penyakit dalam hati kita, ya, enggak ikhlas dalam belajar, enggak jujur dalam belajar, teman-temannya jelek juga, teman-teman yang malas dalam belajar, atau teman-teman yang menjadi racun, toksik, ya, yang meracuni ketika belajar, ya sudah, ya, lambat laun semua akan terbongkar, lambat laun kamu yang akan merasakan kerugiannya. Barakallahu fikum. Baik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Sungguh aku akan memohon ampunan untukmu wahai Abu Thalib kalau tidak dilarang. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pula hamba yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat terdekat mereka setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni jahannam. Wa nazala qauluhu ta'ala, dan Allah juga menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad, wahai Rasulku, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hanya Allah yang memberikan hidayah bagi hamba yang dikehendaki. Masya Allah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Wa nas'alullah as-sabata ala al-haqqi wa ala as-sunnati hatta al-mamat. Allahumma amin. Tayyib, tayyib. Adapun setelah itu, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Tayyib. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu. Barakallahu.